Sesaat lagi Anda saksikan Kultim yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Satu hal yang membuat kita sering tertekan dan sengsara dalam hidup ini adalah kita terlalu pede, sibuk memikirkan masalah, sibuk mengatasi masalah sendiri, atau bergantung kepada relasi, teman, keluarga. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah, wahai yang maha hidup, yang maha mandiri di dalam mengurus makhluk-makhluk, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya semuanya, kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Rasulullah yang begitu pandai, begitu berilmu, begitu hebat kemampuannya, tidak mau mengurus masalahnya sendiri, ingin sekejap mata saja Allah terlibat di dalam mengurus urusan kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, jangan berlama-lama kalau punya keinginan, kecuali cepat kembalikan ke Allah. Ada masalah keluarga, ada masalah finansial, cepat kembalikan kepada Allah. Allah maha tahu isi hati kita. Bukan kita tidak ikhtiar, tetapi ikhtiar yang bergantung kepada Allah akan dibimbing idenya, dipertemukan dengan siapa, diatur oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, tawakal, maka Allah yang maha tahu keadaan kita, kesulitan, masalah, isi hati dan keinginan kita, menjamin akan dibimbing sehingga tercukupi keperluan kita, lahir, batin, intelektual kita. Buah dari keyakinan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka arungilah hidup ini dengan selalu bergantung kepada Allah setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.